Hadirin hadirat yang dimuliakan dan kalian yang siang dan malam tiada henti-hentinya berlumpur dosa, kesalahan di dalam hal-hal yang makruh ataupun di dalam hal-hal yang haram atau di dalam hal-hal yang syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikis dosa-dosa kita dan menghapusnya sepanjang siang dan malam. Dan kita mohon kepada Allah agar pengampunannya terus mengikuti setiap nafas kita di dalam kesalahan dan dosa-dosa kita, karena hari tiada sesuatu yang lebih mengutuk kita dari kelembutan ilahi melebihi dosa. Hanya dosa yang merupakan hijab yang menutup hamba dari penciptanya, hingga tersulitkan dia untuk rindu kepada Allah. Hadirin-hadirat, namun ketika ia sudah muncul keinginan untuk bertaubat dan merasa menyesal dan merasa hina karena telah berbuat dosa, maka di saat itu Allah membuka pintu cahaya di dalam jiwanya, maka ia pun bergetar ingin dekat kepada Yang Maha Suci, ingin suci dan tidak ingin hina, ingin mulia dan tidak ingin dusta. Ia ingin dekat dengan Rabbul Alamin dan rindu berjumpa dengan Yang Maha Indah. Jika merintih Nabi Allah Musa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, beri aku kesempatan untuk memandang dan menepi. Allah menjawab, ala fa'innaka lan tarani, sungguh kau tidak akan mampu melihat aku. Matamu maksudnya, penglihatanmu tak akan mampu melihatku. Jika tabir itu terbuka satu saja, lembur dan tidak tersisa dan tidak akan muncul lagi hingga yaumul qiyamah. Dalam riwayat lain, hancur menjadi debu hingga bagaikan mangkok yang mencakup ke dalam bumi karena takutnya kepada cahaya kewibawaan ilahi. Maka robohlah lembur Allah Musa. Faqarra Musa sahibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian cahaya keagungan ilahi yang tertutup dengan tabir air cahaya dan kegelapan, kegelapan dan cahaya dan air itu berpadu dan tidak bisa terbayangkan bagaimana dahsyatnya. Hadirin diriwayatkan oleh Imam Al-Tabani dalam menafsirkan ayat ini bahwa ketika Nabi Allah Musa meminta, maka Allah berfirman, wahai Musa, kau akan tidak akan mampu melihatku, bahkan melihat pasukan-pasukanku pun kau tidak akan mampu, kau tidak akan mampu melihat junudi tentara-tentaraku, kau akan lihat, kuperlihatkan sebagian tentara-tentaraku di bumi, maka berkelilinglah, berdatanganlah seluruh halilintar yang ada di bumi dan seluruh awan hitam dan malaikat-malaikat yang ada di bumi mengelilingi Nabi Allah Musa dan bertakbir. Takbir mereka lebih dahsyat dari gemuruhnya ombak yang besar. Lantas Allah memerintahkan lagi para malaikat yang ada di langit pertama untuk turun untuk diperlihatkan kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa melihat para malaikat yang demikian besar dan dahsyat dengan bentuk-bentuk yang belum pernah dilihat, dengan warna-warni yang belum pernah terlihat, bergemuruh dengan takbir dan tasbih mengagungkan nama Allah, dan suara satu dari mereka lebih dahsyat dari gemuruhnya guntur, dan jumlah mereka sedemikian banyak mengelilingi Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Allah perintahkan malaikat langit kedua untuk turun diperlihatkan kepada Musa, supaya langit ketiga, keempat, kelima dan keenam turun untuk menghadap Musa alaihissalam yang sudah tidak mampu lagi berdiri hingga ia roboh berdiri dengan lututnya dan ia menyesal telah berdoa meminta untuk melihat Allah. Ia pun tertunduk jatuh. Berkatalah Jibril alaihissalam, bertahanlah wahai Musa, kau akan melihat yang lebih dari ini sebagaimana permintaanmu. Maka Nabi Allah Musa pun merapatkan tubuhnya di dinding pegunungan seraya berkata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, aku tidak berani berbuat apa-apa. Jika aku diam di saya, aku akan mati ketakutan dan kerisauan. Jika aku bergerak, aku akan terbentur dengan jutaan terlindungan malaikat-malaikatmu yang sedang mengitariku. Maka dalam keadaan itulah Allah subhanahu wa ta'ala membuka langit ketujuh dan membuka satu dari 70,000 tabir yang menutupnya dengan makhluk. Maka diperlihatkan kepada gunung, maka gunung itu lebur terpendam ke dalam bumi dan tiada akan muncul lagi hingga yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, rahasia kewibawaan ilahi yang maha menguasai seluruh jagat raya semesta, ya Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengenalkan zatnya, maha pengampun, maha dekat, maha pengasih dan maha penyayang, maha berwibawa dan maha berkuasa. Seraya berfirman, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman. Tiadalah Allah akan menurunkan siksa untuk kalian, tiada akan Allah menyiksa kalian apabila kalian bersyukur, apabila kalian beriman. Sungguh Allah itu maha berterima kasih dan maha mengetahui. Wa kana Allah syakiran 'aliman. disambungkan jalan yang 10 kali lebih besar dari kebaikannya. Hadirin hadirat, kana Allahu fi anam man kana fi ajati akhih, kana Allahu fi ajati nikati wa yasahihul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang peduli kepada hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menyelesaikan hajat-hajatnya. Hadirin hadirat, kalau hajat seorang saudara kita pedulikan, Allah akan peduli pada hajat kita. Bagaimana kalau kita peduli pada hajatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hajat beliau? Hajat beliau adalah tersebar luasnya dakwah beliau dengan SMS, dengan handphone, dengan internet, dengan email, dengan surat, dengan ucapan, dengan harta, dengan jabatan, dengan langkah, dengan perbuatan, dengan perintah, dengan nasihat, dengan doa, dengan munajat. Hadirin hadirat, berkhidmatlah untuk hajat Sayyidina Muhammad. Maka siang dan malam Allah akan menyelesaikan segenap hajat-hajatmu. Rabbi, jadikan kami semua selalu berkhidmat kepada Nabi yang paling kau cintai, Sayyidina Muhammad. Terbuka segenap hijab di malam Isra wal Mi'raj untuk Sayyidina Muhammad. 70,000 hijab tersingkap, 70,000 nabir dibuka. Iblis pun mundur. Saya berkata, aku tidak akan meneruskan lagi. Jika aku terus lagi, aku akan terbakar oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 70,000 nabir itu hingga sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Allah. Thank you. salam sejahtera untuk kami, yaitu aku dan umatku, wa ibadillah salihin, dan para hamba Allah yang saleh, yaitu para nabi dan rasul dan para malaikat. Rasul membawa seluruh nama malaikat dan nama umatnya untuk mendapatkan dan terpuliakan dan terikut serbakan dengan salamnya Allah kepada beliau. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Rasul membagikan salam itu kepada seluruh para Nabi dan Rasul, malaikat dan umatnya dengan memberikan jawaban assalamu alaikum. Salam sejahtera untuk kami, bukan untukku, untuk kami dan para hamba Allah yang saleh. Salam sejahtera untuk kami, berarti aku dan umatku, dan hamba Allah yang saleh, para nabi dan rasul dan para malaikat, semuanya dibawa oleh rasul di dalam keagungan salamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah pantas kita selalu bersalam kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itulah merupakan hukum di dalam salat kita bersalawat dan bersalam kepada Sayyidina Muhammad. Sedangkan yang kita ucapkan di dalam tahiyat itu adalah rahasia kemuliaan Mi'raj. Di saat terbukanya 70 ribu tabir Rasul berhadapan dengan Allah, ucapan yang diucapkan antara Allah dan Rasulnya itulah yang kita ulang-ulang di saat kita sholat, betapa agungnya sholat itu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Man kana yurid thawab ad-dunya fa indallahi thawab ad-dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghendaki dan menginginkan balasan di dunia atas amal pahalanya, dia ingin kesuksesan di dunia, kemakmuran di dunia, kebahagiaan di dunia, Allah mengatakannya agar niatnya dia sempurnakan, fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Sungguh Allah itu memiliki balasan dunia dan akhirat, bukan akhirat saja. Jadi hadirin hadirat, sungguh orang-orang yang beramal saleh dan mengikuti tuntunan keluhuran sang pembawa keluhuran dari yang maha luhur, maka ialah yang akan mendapatkan balasan kemuliaan di dunia dan akhirat. Demikian janji Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Mengenai ajakan-ajakan syaitan itulah yang membuat kita terjauhkan dari keluhuran. Allah berfirman, "Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim." Sungguh syaitan itu mengajak dan menuntun kepada kesusahan, kepada kefakiran. Orang sudah susah, ingin dipersusah oleh syaitan supaya makin susah. Dan dia pula mengajak dan memerintah kepada kejahatan. Ya murukum bil fahsya. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau sudah terjebak oleh ajakan syaitan, Allah mengajakmu kepada pengampunan di sisinya dan anugerah-anugerahnya, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui, maha luas pemberiannya, maha luas anugerahnya, maha mengetahui kebutuhan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya kekayaan dan kemiskinan bukanlah ukuran senang dan susah, bukan ukuran kenikmatan dan kesedihan. Kenikmatan dan kesusahan bukan diukur dengan kekayaan dan harta. Karena apa? Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatannya, sang pemilik harta itu akan merasa lebih susah dari orang yang miskin. Banyak orang-orang yang sudah berluah harta, banyak harta, kaya raya, tapi ia tidak bisa makan ini dan itu. di rumahnya asing, di mobil asing, di kantor asing, akhirnya makan ini tidak boleh, makan nasi tidak boleh, makan ini, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, manis-manis tidak boleh, harus pahit-pahit, terus semakin besar. Ia begini dengan para petani, para kuli, enak sekali makan semaunya, tiga hari sekali makan nasi sebanyak-banyak dengan semua lauk yang dia inginkan. Dia tidak lagi tak apa-apa, kiri dia ingin makan makanan itu, tapi dia tidak boleh menyentuhnya. Dia menyentuhnya, gula darahnya naik, daya darah tingginya naik, kolesterolnya naik, dan lain sebagainya. Ia di penjara padahal dia dalam keadaan. Namun orang yang susah melihat orang kaya dengan imannya. Enak sekali, tidak kepanasan, pagi, siang, sore, malam, selalu di dalam air kondisional, di dalam masinya, di dalam sejuknya, kita kepanasan siang, kepanasan malam, malam diserang nyamuk, siang diserang lalat, terus-terusan kita dalam kesusahan, padahal kesemuanya dalam kesusahan, jika tidak diberi kenikmatan oleh Allah, jika Allah beri kenikmatan, orang yang di dalam penjara juga bisa berbahak-bahak tertawa. Orang yang dalam kemiskinan dalam jalan pun bisa tertawa dan tersenyum. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Namun, kenikmatan yang diberikan oleh Allah adalah sempurna, yaitu kecukupan. Jika ia membutuhkan hajat, dicukupi oleh Allah. Apalagi yang ia butuhkan selain hajatnya. Kalau hajatnya dikabul, lebih pun diberi oleh Allah sebelum ia meminta. Allah kabulkan hajatnya belum ia minta, sudah diberi hajatnya oleh Allah. Hadirin hadirat, apalagi yang ia butuhkan selain terus mendekat ke hadirat Allah, ini balasan Allah untuk para pengikut Sayyidina Muhammad. Dina kepada dina oleh dina amanu wa amil salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim faqaranum sayyatihim wa aslaha dhalalahum. Mereka-mereka yang beriman, beramal saleh dan mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu al-haqqu min rabbihim, beliau itu dalam kebenaran dari Tuhan mereka. Kafaranhum sayyatihim, Allah hapuskan dosa-dosa mereka dari mereka, dan Allah aslahahum, dan Allah perbaiki keadaannya. Maka keadaan dunianya, keadaan akhiratnya masih berantakan, Allah yang perbaiki. Nafkahnya masih berantakan, Allah yang perbaiki. Keluarganya berantakan, Allah yang perbaiki. Usahanya berantakan, Allah yang perbaiki. Jasadnya berantakan, Allah yang perbaiki. Wafatnya Allah pula yang mengurusnya. Ruhnya Allah yang mengurusnya. Surganya Allah pula yang menyiapkannya. Demikian para pecinta Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menjadikan kemudian kalian di antara mereka mungkin di dunia dan akhirat yang seindah-indah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hadis mulia ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu jika itu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat Isya, dan itu sudah salatnya Rasul yang terakhir, maksudnya sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tidak lagi untuk mengimami sholat terakhir. Setelah itu sakit terakhir wafat sallallahu alaihi wasallam barakatuh. Selepas beliau melakukan mengimami sholat, beliau kembali dan berdiri kepada jemaah pada makmum seraya berkat bersabda, sungguh kalian lihat kan 100 tahun lagi sudah tidak ada lagi yang tersisa di permukaan bumi, maksudnya yang hidup di masa itu. 14 sahabat yang sudah bisa beliau berkata-kata itu, beliau sudah melihat usia semua penduduk yang ada di dalam dan permukaan bumi terlihat oleh Sayyidina Muhammad SAW tidak satupun yang melebihi 100 tahun. Dan di saat beliau berucap bahwa semua penduduk bumi yang ada saat itu sudah wafat 100 tahun kemudian. Hadirin hadirat, jelaskan oleh Imam Ibn Hajar ala segala ini di dalam kitab yang berkumpulasi syarah sahih Bukhari di menukil syarah oleh Imam Nawawi yang beliau jelaskan di dalam kitab Bukhari menjelaskan kepada Imam Nawawi bahwa yang dimaksud adalah di masa itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara itu 100 tahun kemudian tidak ada lagi yang tersisa hidup dari yang saat itu hidup. Tapi setelah beliau berucap, barangkali ada yang lahir, bisa saja usia yang lebih dari 100 tahun. Tapi saat beliau berucap, semua yang ada saat itu, mulai bayi yang baru lahir sampai orang yang paling tua, tidak ada yang akan lebih 100 tahun dari ucapan beliau. Hadis ini mengandung hikmah yang sangat dalam. Di antaranya banyak hal-hal gaib yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Bahkan beliau melihat usia seluruh penduduk mereka di daratan permukaan bumi. Akan berakhir berapa usia mereka. Hadirin hadirat demikian, Allah SWT singkapkan tabir-tabir rahasia-rahasia yang tidak diketahui kebanyakan makhluk. Diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jika yang kedua adalah kita renungkan bagaimana Rasul bisa menguasai dan terluasnya pikirannya memahami seluruh usia penduduk bumi yang akan berakhir semuanya berapa tahun. Beliau berdiri dan berbicara, lihat ya, malam ini aku berbicara, kalian lihat, tidak ada yang tersisa di permukaan daratan bumi saat aku bicara ini 100 tahun lagi semuanya sudah wafat. Beliau melihat itu usia semua berat dan umur akan wafat sebelum 100 tahun dari ucapan beliau. Dan yang salah satu hikmah yang perlu kita renungkan juga, barangkali juga di majlis ini tersisa satu dua saja barangkali yang masih melewati 100 tahun lagi. Sisanya sudah tiada 100 tahun lagi. Sebagian besar barangkali sudah masing-masing dikubur dan dimakamnya. Semoga semuanya di dalam husnul khatimah. Kita yang berkumpul malam ini mudah-mudahan selalu berkumpul bersama Rasulullah SAW. Acara ini juga disiarkan di website www.majelisrasulullah.org secara langsung seluruh dunia melihatnya. Hadirin hadirat yang turut menonton juga semoga dilimpahi keberkahan dari Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketahuilah dosa dan kesalahan adalah pada manusia. Syaitan sungguh hamba yang takut kepada Allah. Syaitan tidak pernah berbuat dosa. Maksudnya kesalahannya yang pertama dari iblis. Perbuatan dosa syaitan adalah menggoda. Syaitan tidak berbuat dosa. Syaitan tidak minum haram. Menggoda orang minum haram. Syaitan tidak berzina. Menggoda orang berzina. Syaitan tidak berjudi. Menggoda orang berjudi. Demikian perbuatan syaitan. Allah SWT berfirman, syaitan yang bulu lintisan kufur. Seperti syaitan yang berkata kepada manusia, kufur, jangan percaya kepada agamanya Allah SWT. Alam al-kabar bakalan ini dari umid ya dinia Allah SWT. Kalau orang yang sudah kufur, sudah berpaling dari agama Allah, ketemuan di hari kiamat nanti, dia berkata, syaitan itu aku lepas diri darimu, aku takut pada Allah Rabbul Alamin. Hadirin hadirat, syaitan itu berkata, aku takut Allah Rabbul Alamin. Aku takut pada Allah Rabbul Alamin. Kesalahan dia cuma menggoda. Namun Allah jadikan syaitan itu bersama dengan dia menggoda. Demikian pula makhluk yang mengajak kepada kebaikan, Allah jadikan bersama dengan yang diajak, orang yang mengikutinya, dan orang yang mengajak kepada kejahatan akan bersama seorang yang terhajar oleh tuntunan Sayyidina Muhammad dan bersama Sayyidina Muhammad, bukan bersama syaitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sisakan hari-hari kita di dalam keluhuran, sisakan hari-hari kita dalam rindu kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bumi bawahannya, dan itu adalah hijab atau tabir yang menutup antara makhluk dan khalik, adalah hijab jasadiyah. Tapi kalau sanubari, maka sungguh sanubari itu bisa melihat atau merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan oleh Hujjatul Islam bahwa Abdul Anam Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah Nawawi al-Sahih Muslim, bukan hal yang mustahil seorang di dunia melihat Allah, namun tentunya dengan perasaan dan hati, bukan dengan mata. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, jika ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, maka engkau telah melihat Allah, wahai Ali, sampaikah derajatmu melihat Allah? Sayyidina Ali berkata, bagaimana aku beriman kepada yang tidak melihat? Aku sudah melihat Allah. Bagaimana kau melihatnya? Aku melihatnya dengan sanubari dan kekuatan iman. Karena Rasul telah bersabda, Al-Ihsan antakbudallah karena ketawa baik takut tawa baik takut yara. Sungguh ihsan adalah, yaitu kemuliaan itu adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tak mampu melihat Allah, sungguh Allah melihatmu. Hati-hati, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jika muncul khayalan di dalam perasaan kita, bentuk-bentuknya Allah, sungguh hal itu adalah bisikan syaitan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu berkata, ini ciptaan siapa, itu ciptaan siapa. Nanti kita terus menjawab, Allah, Allah, Allah. Lalu syaitan itu berkata, siapa yang menciptakan Allah? Lalu maka Rasul berkata, jika kalian sampai kepada pertanyaan seperti itu, fastaghfirullah, maka berlindunglah kepada Allah, karena itu sudah berada di jurang kekufuran. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan lintasan perasaan terkuat kepada Allah. Jangan teruskan lagi bohong setan itu yang membisikkan. Jangan dengar lagi, ya, ya Allah itu ada sebelum segalanya ada. Sejak kapan? Pertanyaan yang muncul, sejak kapan Allah itu ada? Lebih dulu ya, sejak kapan? Seribuan tahun alam semesta sudah ada. Berarti sejak kapan Allah ada? Maka ada begini saja. Dijawab pertanyaan yang mudah, Allah itu ada sebelum kalimat kapan itu. Kapan saya jawabannya? Allah ada sebelum kalimat kapan ada. Perkara-perkara kapan Allah ada, kalimat kapan belum ada, Allah sudah ada. Jadi Allah tidak bisa diikat dengan kalimat kapan. Kalimat kapan tidak bisa mengikat Allah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, karena kalimat kapan yang ditanyakan adalah waktu dan ketepatan. Sedangkan Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan waktu dan menciptakan kalimat kapan. Hadirin-hadirat, bagaimana kalimat kapan ingin mengikat Allah? Tidak bisa. Hadirin-hadirat yang mengucapkan Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur membukakan bagi kita rahasia kemuliaan setiap waktu dan saat. Muncul pertanyaan kepada saya tentang foto-foto para wali Allah wali pengampunnya. Ini perlu dijelaskan, sebenarnya saya menjelaskan dari beberapa minggu yang lalu, tapi tidak ada kesempatan. Malam ini ada kesempatan, baru kita jelaskan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa, wahai Umar, apabila syaitan berhadapan denganmu, idza laqiyaka syaitan fasalaka hajjan ghaira hajjik, Jika syaitan itu berhadapan jalan denganmu, maka dia akan cari jalan dari mungkin lain, melarikan diri, menghindar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah diperkuat dengan riwayat lain, syaitan yatafarraq min dhilli Umar, bahwa syaitan itu lari tercerai-berai dengan bayangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dijelaskan oleh Ujjatul Islam bahwa Rasulullah Al-Imam Nawawi Imam Al-Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa tidak hanya Sayyidina Umar yang mencapai derajat ini, tapi banyak dari para sahabat dan banyak pula dari para imam, para tabi'in dan para imam-imam selanjutnya yang mencapai derajat ditakuti oleh syaitan. Berlandaskan dalil firman Allah, inna ibadi laysa laka alihim sultan, wahai syaitan, hamba-hambaku yang saleh kau tidak mampu untuk mengejarnya. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi hamba-hamba Allah yang saleh. Sedangkan pula dilandaskan dengan sabda Rasulullah SAW riwayat dari Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menabiyukum bidiyarikum, maukah kukabarkan kalian dengan orang-orang tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami ingin dengar siapa orang-orang yang terbaik di antara kami. Rasulullah menjawab, tidak rupu dukir Allah, jika dilihat wajah mereka membuat kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kalian ingin dekat pada Allah, membuat kalian malu kepada Allah, membuat kalian berat berbuat dosa. Wajah-wajah seperti itu adalah wajah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Hadirin hadirat, lalu bagaimana dengan foto para salihin? Kita tidak bicara foto para salihin. Segala sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat atau membuat kita ingat pada Allah, maka hal itu baik di mana? Bagaimana dengan Ka'bah? Mana yang lebih afdal, bangunan batu atau wajah seorang yang saleh? Tentunya wajah orang yang saleh demi Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana hajarul aswad, sebanyak apa hajarul aswad. Batu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna ka hajarun la taqulu wa la tanfa'. Law ma qabalaka Rasulullah la qabala. Kalau seandainya Rasul tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Kau hanya batu, tidak bisa beri mudarat dan manfaat. Hadirin hadirat, kita dengan orang saleh. Mereka-mereka adalah yang Allah turunkan malaikat dengan keberadaan mereka. Mereka-mereka yang di mana mereka berada, tatanazzalu alaihim malaikat. Allah turunkan malaikat di mana orang salihin itu berada. Hadirin hadirat, boleh dibuktikan orang-orang yang asyik hadirnya di maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersih dari makanan yang syubhat tidak akan melihat jin yang menakutkan, syaitan diperlakukan tidak akan dia melihatnya. Bukan dia tidak bisa melihat, tapi jin dan syaitan tidak mampu dan tidak berani memperlihatkan dirinya kepada mereka, karena diikuti para malaikat. Jangankan memperlihatkan diri, jin dan syaitan yang nyumpul. Ya, kalau semua orang-orang yang terus makan haram, orang yang jarang zikir, jarang sholat, jarang takbir di maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bentuk sepak, bentuk ini, bentuk itu, bentuk jatuh, bentuk lainnya, bentuk-bentuk yang aneh-aneh, rambutnya panjang, inilah bentuk orang tua, bentuk nenek-nenek, bentuk kakek, bentuk bayi, bentuk anak kecil, bentuk lainnya, cuma yang harus ditakut. Tapi kalau dia orang yang beriman, dia mencintai Sayyidina Muhammad SAW, cahaya para malaikat yang mukarrabin melilinginya, jin tidak berani memperlihatkan wujudnya, pendekat pun tidak berani. Hadirin hadirat, sampaikanlah dirimu pada derajat itu, kau akan tenang dari semua gangguan. Di saat kau bersama Allah, ya Allah yang kudusai, jika seorang hamba sedang berpikir mengingat Allah, sedang ia asyik kepada Allah, Allah jaga dia dari segala sesuatu. hadis nasihat yang dimuliakan Allah, betapa rindu, betapa mulianya orang-orang yang merindukan Allah. Respon itu wajah-wajah mereka dipanjangkan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di syarah Sahih Al-Bukhari mencantumkan satu riwayat yang mutlak bahwa Sayyidina salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Safiyyah radhiyallahu anha, atau salah satu istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Fathul Bari, jika ia didatangi oleh salah seorang sahabat, maka dia berkata, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kamu lihat wajahnya Rasulullah. Istrinya Rasulullah juga ditanya, ya Ummul Mukminin, sifiri wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifiri wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba aku ini tidak sempat melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba gambarkan kira-kira wajahnya seperti apa. Maka katalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kau ingin melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingin. Maka ia keluarkan cermin, cermin buat mengajar, cermin kecil dikeluarkan. Ini riwayat dalam Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar. Itu disitu tergambarkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cermin itu ketika dipakai bercermin oleh Rasulullah, maka cermin itu tidak mau lagi memunculkan bentuk yang lainnya kecuali terekam wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cermin itu tidak mau lagi menangkap pemandangan yang lain selain wajah Muhammad Rasulullah. Kata mungkin aku kalau dulu Rasulullah, aku buka punya cermin ini terlihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Maka wajah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, para salihin, dipakaianlah foto para salihin, para awliya. Hal itu mengingatkan kita kepada Allah, bukan membuat kita musyrik, membuat kita makin takut. Nabi Nabi dan cuma setan tidak suka, karena setan bermakar melihat wajah-wajah mereka. Makanya setan berkata musyrik pun terus disingkirkan fotonya. Kalau foto habis, macam di rumah, apa? Kalau betul betul itu mengingatkan oleh Allah dari dunia lihat wajahnya apa foto apa hari Jumat dengan motor besarnya wajah yang musyrik yang kudus para solihin musyrik kudus hadirin hadirat ini ajaran musyrik atau ajaran setan. Nanti tentunya logika sudah bisa menjelaskannya. Saya tidak berpanjang lebar meneruskan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memuliakan kita dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Taala terus memberikan keindahan zatnya kepada sang wali kita, hingga kita selalu merasa dekat kepada Allah. Rabbi singkapkan 70,000 tabir yang menunggu antara makhluk antara kami dengan dirimu. Bukakan seluruh tabir itu untuk sang wali kami, hingga kami selalu asyik dan rindu padamu. Kami mendengar dari sang wali sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Kami mendengar sabda sang Nabi pula, kau berfirman wahai Allah dalam hadis kursi riwayat Sahih Bukhari, mana hatta lillahi ahwaktu liqa'ahu, mana hatta lillahi ahwaktu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku pun rindu berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci jumpa denganku, aku pun benci jumpa dengannya. Pastikan kami hamba yang selalu rindu berjumpa dengan siang dan malam, munculkan kerinduan yang sekali kami itu berjumpa dengan wahai yang maha indah, wahai yang maha melimpahkan anugerah, wahai yang menyiapkan surga terindah. Kami hamba-hamba yang merindukanmu, yang dari cahaya kerinduan yang terbit dari jiwa kami, kau munculkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat, kemudahan dalam dunia dan akhirat, kemampuan hajat dan kebutuhan dunia dan akhirat. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ta'ala bersama ini